بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، بارك الله فيكم، وأيتها الأخوات، بارك الله فيكم. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala karuniakan kepada kita orang-orang yang beriman adalah ketika Allah taala utus rasul kepada kita. Dan rasul yang diutus itu bukan dari jenis malaikat, tapi dari jenis manusia itu sendiri. Di mana rasul itu membacakan ayat-ayat Allah kepada kita yang turun dari Allah sendiri dari atas sana. Dan rasul tersebut mentazkiyah, membersihkan hati-hati kita dengan petunjuk ilahi. Di mana hati seperti yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia, ala wa inna fil jasadi, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, baiklah seluruh jasad manusia. Apabila dia buruk, buruklah seluruh jasad manusia. Ala wa hiyal qalbu, dan ia adalah hati. Itulah nikmat Allah kepada kita. Rasul membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati kita, sebagaimana yang Allah sebutkan, wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab, untuk membersihkan mereka, membersihkan hati kita, mensucikan jiwa kita. Kalau jiwa kita kotor, maka di saat itu kita resah, risau, galau, kacau, tak tahu arah hidup ini. Saudara yang kucintai karena Allah, namun alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita walaupun tidak atau belum mendapatkan jiwa yang suci itu, terlebih saya yang berbicara ini di hadapan bapak-bapak, tapi setidaknya kita takut dan merasakan sesuatu ketika kita berbuat maksiat. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, "Man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fa huwa mu'min." Man sarratuhu hasanatuhu, siapa yang kebaikannya membuat dia senang. Dia kalau berbuat baik senang hatinya, bahagia. Wasa'at sayyi'atuhu, apabila dia berbuat buruk, buruk pula terasa hatinya, dia susah atau dia menyesal, dia galau, fahuwa mu'min, maka dia masih orang beriman. Allahu Akbar. Tapi kalau tidak ada lagi, mau buat maksiat, mau tak buat maksiat, tak peduli, halal haram hantam saja, tak peduli dia, tidak merasa apa-apa, maka di saat itu hatinya adalah hati yang sudah perlu dipertanyakan dan sangat perlu sekali dipertanyakan. Karena sesungguhnya secara umum hati manusia ini terbagi ia kepada tiga. Pertama, hati yang sehat. Hati yang sehat, sebagaimana tubuh manusia sehat. Ya. Hati yang sehat inilah yang kita dambah-dambahkan. Bagaimana hati yang sehat ini? Hati yang sehat ini adalah peka dengan kebaikan. Hati yang sehat ini selalu rindu dengan kebaikan-kebaikan. Rindu dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hati yang akan selamat di hari akhirat kelak. Yauma yanfa'u يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Pada hari di mana manusia kelak, di hari akhirat kelak, tidak bermanfaat hartanya yang banyak itu, yang tidak ia gunakan di jalan Allah. Anak-anaknya yang banyak tidak bermanfaat apa-apa, dia tidak dididiknya ketika dunia, di dunia. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Allah Ta'ala. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang seperti ini, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau merasa hati kita menjadi hati yang baik, hati yang sehat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang baik ini hati yang akan bisa melahirkan ucapan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Karena apa yang ada di hati itu akan keluar di lisan. Dan hati yang baik ini, innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa atha'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja ucapan orang-orang yang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya, mereka hanya mengatakan sami'na wa atha'na. Kami dengar, kami patuh. Tak perlu pikir panjang-panjang. Ketika Rasul menyebutkan, ya, ketika Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan, khaliful musyrikin, waffirul liha, selisihi orang-orang musyrikin, dan peliharalah jenggotmu. Tak peduli dia pengen gatal, pengen tidak, hati dia dah duluan cinta jenggot itu daripada tumbuhnya jenggot itu di dagunya. Tak peduli dia. Hati yang sah, hati yang bersih. Bahkan ia selalu cinta kepada kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah dan Rasul. Inilah hati saudaraku yang kucintai karena Allah yang perlu kita cari. Sebab hati ini ada di antara dua jemari Ar-Rahman. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Hati hamba ini berada di antara dua jari dari jemari-jemari Allah. Allahu Akbar. Dia membolak-balikkan hati itu sekehendaknya. Allahu Akbar. Kalau jemari-jemari kita, pusing kita dibuatnya. Masa sebanyak ini hati hamba? Kita pegang. Tak bisa, kita cuma satu hati bisa kita pegang. Tapi begitulah Allah punya kuasa. Begitulah Allah tak sama dengan makhluk. Sebanyak ini manusia, tak urusan kita seperti apa Allah punya jari jemari. tapi urusan kita meyakini hati kita berada di antara dua jari dari jari-jemari Ar-Rahman. Allahu Akbar. Karena itulah Bapak, kita dengan urusan hati ini kita hanya meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Wahai zat yang memaling-malingkan hati, palingkan hatiku menuju ketaatan kepada Allah. Laris. Dan kita berdoa seperti ini menunjukkan bagaimana ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Yang paling dekat dengan kita itu bukan anak kita, bukan istri kita, bukan orang tua kita, itu dekat juga. Tapi yang lebih dekat dari itu dengan kita adalah hati kita sendiri. Ternyata hati yang paling dekat dengan kita, hati yang tak mampu kita kuasai sedikit pun. Ia ada di antara dua jemari Ar-Rahman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena itulah Pak, jaga hati. Apalagi di zaman fitnah ini, di mana Rasulullah SAW menyebutkan badiru bil a'mali fitana. Segeralah kalian beramal di zaman fitnah, kaqita'il lailil muzlim. Di mana fitnah itu datang bagaikan malam yang gelap gulita. Tengok malam, kalau malam gelap gulita itu Pak, tidak seperti malam bulan purnama. Dia malam gelap gulita, semakin malam semakin gelap, semakin malam semakin kelam, semakin malam semakin tak terlihat yang terang. Demikianlah di saat fitnah telah terjadi, semakin lama semakin tidak tertahu kita. Allahu Akbar. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di mana orang bisa saja di kala pagi dia menjadi seorang mukmin, di kala sore dia telah berubah menjadi kafir. Au yumsi mu'minan, atau dikala sore dia beriman, dia mengatakan saya orang beriman. Wa yusbihu kafira. Saking dahsyatnya fitnah itu datang, dikala pagi dia pun telah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sesuatu yang hina dari perkara dunia. La ilaha illallah. Apa fitnah? Fitnah itu berupa kesyirikan, berupa kemaksiatan, bukan fitnah di fitnah orang, tak begitu. La ilaha illallah. Inilah zaman yang Rasul sebutkan fitnah datang bagaikan, seperti dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, disebutkan fitnah itu datang ke maujil bahar, bagaikan air bah. Lebih dahsyat dari badai tsunami. Kalau badai tsunami menghancurkan bumi Sri Lanka, Aceh dan sekitarnya, tapi kalau badai fitnah lebih dahsyat dari itu. Tsunami tak sampai ke Kampar Kiri, tak kena ludai. Tapi badai fitnah, jangankan ludai, pelosok dari ludai masuk sampai fitnah ke sana. La ilaha illallah. Jangankan ludai, ludai itu dan luar daerah Indonesia. Barakallahu fiikum. Tapi masih di Indonesia. Sinyal tak masuk, namun fitnah masuk. Televisi ada. Ada di tempat kami sana namanya Ngungun. Masuk fitnah sana. Lebih dahsyat daripada Islam. Kalau hati-hati kita jaga hati, alamatlah hati kita akan menjadi hati yang mati. Oleh karena itu hati yang kedua adalah hati yang mati. Orang Pak, kalau badan dia mati sebelah, sibuk cari dokter di mana. Ada di awal boros, tengok tak peduli uang boros. Ada di bukit tinggi, pergi ke bukit tinggi. Ya. Atau ada di Malaka, terbang ke Malaka. Kenapa orang tahu badan mati sebelah? Kalau badan mati sebelah apa? Tak bergerak lagi, mati. Tengok kipas angin ni sekarang, hidup. Kalau mati tak bergerak lagi. Itulah hati kalau mati tak bergerak lagi. A'anzartahum alam tunzirhum la yu'minun. Diberi peringatan tak diberi peringatan, tak ngeh dia. Tak tengok-tengok, tak peduli beri peringatan, tak beri peringatan, halal haram hantam saja. Jilat ke atas, injak ke bawah, kontam ke depan. Tak peduli, asal mantap, sedap dan ngetop, jalan. Tak peduli ustaz siapapun yang datang, nasihat apapun Quran dan hadis, hati dia sudah mati. Ini bahaya. Khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun walahum azabun afim. Allah cap hati, Allah cap pendengaran, Allah cap matanya, ada penutup di mata. Maka bagi mereka azab yang dahsyat, azab yang besar. Kalau dah seperti itu, ulaika kal an'am bal hum adallu, bahkan mereka ini seperti binatang, karena selalu tengok binatang film. Maka mereka itu bahkan kata Allah lebih dahsyat, lebih sesat dahsyatnya daripada binatang-binatang itu. Hati kalau mati bahaya. Jangan sampai mati hati. Dan matinya hati di zaman fitnah itu lebih mudah. Sekarang coba tengok hati. Badan boleh sehat, tapi hati belum tentu sehat. Badan boleh kekar pak, angkat benda berat 150 kilo sebelah kiri, kuat dia. Tapi angkat selimut dia cuma berat 1 kilo sebelah kanan, dua belah tangan, tak kuat dia. Hati dia hati mati. Padahal kata Rasulullah, kalau sudah tak bangun subuh, itu telinga dia zaka rajulun bala syaitanu fi udhunayhi. Kata Rasulullah, itu lelaki kalau dah tak bangun subuh solat tu, ada lelaki yang sudah dikencingi telinganya oleh syaitan. Telinganya jadi kloset setan. Bayangkan itu. La ilaha illallah. Bayangkan. Bapak-bapak yang secintakan Allah. Itu hati yang mati. Kemudian hati apa lagi? Hati yang sakit. Tengoklah hati kita sekarang. Seperti apa rasanya hati? Hati saya seperti apa sekarang? Makanya Hudzaifah bin Yaman itu pernah menyebutkan, ya, seperti yang dibawakan oleh para ulama, hati itu ada 4 macam. Hati yang murni di dalamnya ada pelita yang menyala. Ia adalah hati seorang mukmin. Ada pelita yang terus menyala di dalam. Allahu Akbar. Ada rasa takut dalam hati itu kepada Allah. Ada rasa selalu diawasi dalam setiap anggota, dalam setiap gerak-gerik dia, pak. Dia merasa ada iman yang terus menyala di dadanya ini. Kemanapun dia pergi, dia merasa diawasi Allah. Kena sekecil-kecil zarah yang terlepas dari kesatuannya, sehalus-halus bisikan semut hitam kepada kawannya, di malam yang gelap gulita, di batu hitam, di tengah-tengah lautan, di satu pulau yang ada di sana, takkan terlepas dari kekuasaan dan muraqabah Allah. Ia maha tahu akan segala gema, irama, dan niat yang tersembunyi di balik hati dan jantung anak manusia. La ilaha illallah. Kemana kita nak lari, pak? Tak bisa. Mau kita dalam WC? Tak bisa. Allah tahu. La ilaha illallah. Makanya boleh tak buat maksiat ustaz? Orang kalau buat maksiat silakan. Berarti boleh pacaran juga ustaz? Boleh. Siapa bilang tidak boleh kalau cukup 5 syarat? 1. Kalau apa? 1 syaratnya kalau tinggal di bumi yang bukan bumi milik Allah Ta'ala. Saya cari ustaz. Syarat yang kedua, kalau berada di tempat yang bukan tempat terlihat Allah. Syarat ketiga, kalau tidak menghirup udara yang udara itu ciptaan, bukan ciptaan Allah. Sanggup juga. Syarat yang keempat, kalau sanggup datangnya dengan jurus kata melawan nafsu dia, dia hambat datangnya malakul maut, takkan pernah bisa. Dia menyombongkan diri, bak Fir'aun menyombongkan diri. Tunggu syarat kelima. Andai dia sanggup menangkis pertanyaan malaikat-malaikat di alam kubur dan mengazabnya malaikat, ya, yang akan mengazab di hari di neraka. Kalau tak ada tempat bagi seorang hamba di muka bumi untuk berbuat maksiat kepada Rabb. Kalau tak carilah bumi selain bumi Allah. Carilah udara untuk dihirup selain daripada udara Allah. Carilah tempat yang tak terlihat Allah. Allah tu senantiasa tengok kita. Kemanapun kita memandang. Hati kita kemana. Pikiran kita kemana. Ia berfikir Allah senantiasa tahu. Itu hati orang beriman. Mukmin, itu hati. Makanya hati sebenar-benar mukmin tu la yasni adzani hina yasni wa huwa mukmin. Taklah berzina seorang berzina ketika dia berzina dia mukmin. Taklah mencuri seorang yang mencuri ketika dia mencuri dia beriman. Takkan minum khamar seorang minum khamar ketika dia minum khamar dia beriman. La ilaha illallah. Hati yang kedua kata Hudzaifah bin Yaman adalah hati yang tertutup. Itulah hati orang kafir. Karena kufrun itu apa artinya? Tertutupi. Tertutup hatinya. La ilaha illallah. Tertutup hati. Hati yang ketiga adalah hati yang terbalik. Nah, itulah hati orang munafik. Ia mengetahui kebenaran tetapi mengingkarinya. Ia melihat tapi membuta. Seakan-akan tak tengok. Hati yang keempat. Hati yang terdiri dari dua hal, iman dan kemunafikan. Mana yang menang dalam pergulatan itulah yang menguasainya. Ada iman, ada kemunafikan dalam hati. La ilaha illallah. Saudaraku yang kucintai, karena Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ahlus sunnati wal jamaah adalah orang yang paling berilmu dan paling konsisten di atas sunnah Nabi. Paling menetapi petunjuk-petunjuk Nabi dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, senantiasa memperhatikan kaidah dalam tazkiyatun nufus, kaidah dalam pensucian hati. Bagaimana hati ini supaya bersuci? Akan senantiasa mereka pikirkan. Kalau ulama karang kitab fikih terkaitan dengan amalan-amalan anggota tubuh, amalan-amalan zahir berupa taharah, berupa salat, berupa puasa, berupa zakat dan amalan yang lainnya, para ulama kita juga senantiasa dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman menulis fikhul qulub, bukan hanya fikhul ibadah tapi juga fikhul qulub, fikih amalan hati, fikih amalan hati. Seperti apa kita beramal dengan hati kita. Makanya saudaraku yang kucintai, karena Allah Subhanahu wa taala, sebab pokok dari segala amalan ini adalah hati. Pokok segala amalan ini hati. Baik. Karena itulah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini beberapa hal di dalam pensucian hati atau jiwa ini. Yang pertama, keyakinan Ahlussunnah dalam pensucian jiwa, sucinya jiwa seorang hamba berada di tangan Allah. Tidak akan suci hati kita, Pak, kalau Allah tidak inginkan. Tidak akan suci hati kita kalau Allah tidak inginkan. Seperti apapun kita bertekad. Kok mati? Ani nih, dah mati itu. Tak dengar lagi. Tapi kata hidup dia, dengar lagi. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini yang pertama, bahwa sucinya jiwa kita berada di tangan Allah. Tak bisa seperti apapun kita, Pak, memandang nanti kalau saya dah punya mobil, insya Allah pergi ngaji, saya lagi rutin. Kalau tak mau dudi doroh nanti datang, insya Allah datang saya itu. Biar iman makin mantap. dah punya mobil, tak nongol-nongol pergi daurah. Paling dibawa, dirayu-rayu sama setan, dua kali baru sejak punya mobil. Punya sepeda motor juga seperti itu. Padahal sebelumnya jalan kaki, saya pernah jumpa dulu Pak di Masjid Fatimah itu, di jalan Subayang itu, seorang bapak ngaji pakai sepeda. Mudah-mudahan beliau masih hidup dan masih istiqomah. Bayangkan itu. Jadi kalau ada setan bisikkan nanti kalau udah punya kendaraan, sepeda motor, insyaallah habis sok setan tak ambil bagi, tak ambil diam Pak. Nanti ada aja lagi sana rekreasi, sini begini begitu. Itulah setan. Makanya artinya kita tidak akan bisa menyucikan hati kita kecuali hati, kesucian hati ini di tangan Allah, dalam kehendak Allah. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Hai sekalian orang-orang yang beriman, jangan perturuti oleh kalian tipu langkah-langkahnya syaitan. Wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fasha'i wal munkar. Setiapa saja yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu menyuruh untuk berbuat yang mungkar. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatu ma zaka minkum min ahadin abada. Apa kata Allah? Kalaulah bukan karunia Allah atasmu dan rahmatnya, tidaklah akan ada salah seorang kalian bisa mensucikan jiwanya. Walakin Allah yuzakki man yasha, tapi Allah lah yang mensucikan hati siapa yang ia kehendaki. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Oleh karena itu Pak, kita memohon kesucian hati itu adalah kepada Allah, bukan menyandarkan sesuatu dengan pernak-pernik dunia, bukan menyandarkan sesuatu dengan pernak-pernik dunia. Tidak. Segera. Berarti kalau seperti itu, mulai dari sekarang memohon kepada Allah agar suci hati kita. Allahu Akbar. Hanya perlu kita ingat, hati kita bisa suci adalah dengan karunia Allah. Allahumma atina. Apa doanya? Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, datangkan jiwa kami kesucian. Anta khairu man zakka. Anta maulaha wa anta khairu man zakka. Engkau maulanya hati. Dan engkau lah sebaik-baik pembersih hati. Allah. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau lah walinya dan tuan. Ini hati kita. Saudaraku yang kucintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama yang perlu kita yakini setelah kita memahami hati kita mesti disucikan, hati kita mesti dibersihkan. Yang kedua, tazkiyatun nufus atau pensucian hati itu tidak akan mungkin bisa diraih kecuali dengan petunjuk Nabi. Sebab orang yang paling baik hatinya di muka bumi Allah Ta'ala ini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk di muka bumi ini untuk orang-orang ini adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dengan yang lainnya. Tak ada metode pensucian hati seindah dan yang paling betul dari, bukan yang paling betul, yang betul selain daripada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan pensucian jiwa itu harus dilakukan zahir dan batin. Zahir dan batin ya. Bukan, makanya kalau kita baca kitab fikih, taharah terbagi dua, taharah hissiyah dan taharah maknawiyah. Suci secara indra dan suci secara maknawi. Saudaraku yang kucintai kepada Allah, oleh karena itu sucikan zahir batin. Zahir dan batin. Di antara kaedah di dalam mensucikan jiwa adalah memilih teman yang baik. Sebab orang Arab menyebutkan as-sahib sahib. Kawan itu membawa kita. Dia akan mendominasi kita. Kalau teman sama orang baik, baik kita. Kalau teman sama orang buruk, bahaya, buruk pula akhlak kita. Saudaraku yang kucintai kepada Allah, penting suci hati. Makanya Allah Ta'ala bersumpah ya atas nama makhluk-makhluknya. Lalu Allah sebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menyucikan hatinya dan merugilah orang yang mengotori hatinya. Saudaraku yang kucintai, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya malam besok kita lanjutkan juga tentang suci hati. Karena kita juga perlu mengetahui apa saja yang membuat hati kita tidak suci. Seringkali kita tidak tahu, ternyata kita sudah terjerumus ke dalam perkara-perkara yang mengotori hati. Ya, secara ringkas malam ini, di antara perkara-perkara yang membuat hati kita menjadi rusak, yang menjadikan hati kita, jiwa kita tidak bersih, satu marah, dua mengikuti hawa nafsu, tiga hasad, iri, dengki, tamak terhadap dunia, berlebih-lebihan dalam makan, terburu-buru dan kurang teliti dalam segala urusan. Itu diantaranya. Bakhil, kikit alias pelit. Bin apa? Hah? Dapik diamek. Dalam berhemat, takut miskin. Ini paham. Apalagi fanatik terhadap satu mazhab. Apalagi su'udzon. Sedikit-sedikit dah su'udzon. Itu diantara perkara-perkara yang bisa merusak hati kita. Makanya Pak, kalau kita tengok kitab-kitab yang berkaitan dengan amalan-amalan baik dan amalan-amalan buruk, maka kita jumpailah para ulama kita menjelaskan ada sifat-sifat terpuji, ada sifat-sifat tercela. Ya, Allah Ta'ala alam sahab. Pada pertemuan berikutnya kita sama-sama membaca keterangan ahlul ilmi tentang perkara ini insyaallah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala berkahi hidup kita, umur kita, dan amal kita diterima Allah. Semoga kalau kita wafat esok hari, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya Rabbul Alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.